Sejak saat itu hatiku tak mampu membayangkan rasa di antara kita. Di pasir putih kau genggam jemari tanganku, menatap mentari yang tenggelam. Semua berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu. Di Kuta Bali kau peluk kerat tubuhku, di Kuta Bali cinta kita bersemi dan entah kapan kembali mewangi dan tetap akan mewangi bersama rinduku. Walau kita jauh kasih, suatu saat di Kuta Bali. Semua berlalu di balik khayalku, kenangan yang indah berdua denganmu. Di Kuta Bali kau peluk erat tubuhku, di Kuta Bali cinta kita bersemi dan entah kapan kembali mewangi dan tetap akan mewangi bersama rinduku. Walau kita jauh kasih, suatu saat di Kuta Bali.